Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kembali berbicara tentang Syiah yang telah terbukti banyak melakukan pengkhianatan di dalam Islam. Salah satu pengkhianatan mereka terhadap Ahlul Bait, yaitu mereka berkhianat kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya Hasan dan Husain adalah raihanati fil jannah, kesayangan Rasulullah SAW di surga. Mereka berkhianat, menipu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana bentuk penipuannya? Tatkala di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, di masa pemerintahan beliau radhiyallahu anhu, terjadi perdamaian yang para ulama mengistilahkan masa kepemimpinan beliau dengan amusulh, tahun perdamaian. Terjadi perdamaian, tidak ada pertikaian antara kaum muslimin, perang saudara tidak ada selama 20 tahun lamanya. Celah-celah fitnah tertutup untuk sementara di tahun itu. Kemudian sebelum meninggal, Muawiyah radhiyallahu anhu berwasiat agar yang menjadi Amirul Mukminin setelah beliau adalah putranya Yazid bin Muawiyah. Saat itu Husain berada di kota Madinah, kota kelahirannya. Muawiyah memerintahkan manusia untuk membaiat putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Namun karena sebagian para sahabat yang mungkin melihat adanya kekurangan pada diri Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, sebagian mereka tidak mau membaiat. Ya, di antara yang tidak membaiat adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair dan Husain karena tidak membaiat dan beliau khawatir akan terjadi fitnah, maka Husain dan Abdullah bin Zubair pergi ke Makkah berlindung. Ya, karena Makkah menurut keyakinan kaum muslimin dan juga keyakinan orang Arab jahiliyah bisa dijadikan perlindungan, tidak boleh ditumpahkan darah di haram Makkah. Maka Husain dan Abdullah bin Zubair tatkala diburu mereka kemudian di Makkah. Selama beberapa tahun tinggal di Makkah. Waktu itu Husain yang dikagumi oleh masyarakat Makkah karena beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keturunannya Abu Thalib yang punya wibawa di tengah-tengah masyarakat Makkah. Husain pun ditokohkan diagungkan di situ, dimuliakan, dijadikan pemimpin kota Makkah. Namun orang-orang Rafidah melakukan, ya, merayu, membujuk dan menulis surat yang banyak berkali-kali kepada Husain, bahwasanya kami sekian puluh ribu orang, 30 ribu orang di Irak siap membaiat engkau, menjadikan engkau sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Bujukan surat tersebut tidak datang sekali dua kali, sering. Kemudian akhirnya Husain pun ingin, ya, memenuhi hajat mereka, menolong mereka. Mereka merasa, ya, ditindas oleh orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim. Maka Husain pun, ya, menanggapi keinginan mereka dan menyanggupi untuk keluar ke Irak bersama keluarganya. Diajak anak-anak dan istri beliau. Istri-istrinya menemani beliau. Sebenarnya mendengar, ya, peristiwa itu, sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, termasuk Abdullah bin Zubair, mereka menasihati agar jangan menuruti keinginan mereka, orang-orang Kufah, orang-orang yang biasa berkhianat, pengecut, tidak pemberani. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, jika kamu ingin pengikut-pengikut yang setia yang akan membela kamu, pergi kamu ke Yaman. Di Yaman itu ada kerabat bapakmu. Ali bin Abi Thalib pernah diutus di Yaman, menikahi beberapa wanita di Yaman. Kalau kamu ingin pembela yang benar-benar sejati, ya, Ibnu Abbas menasihati supaya pergi ke Yaman. Namun ternyata Husain, ya, tetap saja beliau radhiyallahu anhu melangkah ke Irak, melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Nah, di saat itu perjalanan yang jauh ditempuh dengan, ya, kendaraan yang sangat sederhana, unta. Kemudian setelah sampai di tempat yang dijanjikan, yaitu Karbala, ternyata mereka orang-orang Syiah Rafidah tidak ada yang hadir di sana. Padahal dalam surat mereka menjanjikan ada 30 orang, 30 ribu pasukan yang siap membela Husain, membaiat Husain, membela sampai mati-matian. Tidak ada yang datang di saat itu kecuali beberapa orang, itu pun dari kalangan orang-orang tua, ya, generasi tua yang tidak mempunyai kekuatan. Di saat itu ada seorang, ya, panglimanya Yazid bin Muawiyah yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Seorang yang terkenal keji, seorang yang terkenal zalim, Ubaidullah bin Ziyad, sudah menghadang, ya, Husain, yang saat itu Husain tidak ada yang membelanya kecuali orang-orang tua dan istri-istrinya bersama anak-anak kecil yang beliau bawa dari kota Makkah. Husain tentunya dalam keadaan seperti itu beliau menyerahkan diri, karena yang dibawa beliau adalah para mahramnya, wanita dan anak-anak yang tidak mungkin untuk bisa membela dia. Sehingga beliau memilih menyerah, menawarkan tiga perkara kepada Ubaidullah bin Ziyad. Yang pertama, meminta agar Husain dibebaskan dan akan kembali ke Makkah. Atau kalau tidak, Husain siap untuk dibawa menghadap Yazid bin Muawiyah. Terserah nanti Yazid bin Muawiyah apa yang akan dia putuskan. Atau yang ketiga, dia mau diletakkan di posisi penjagaan dua perbatasan wilayah konflik. Dia siap berjaga-jaga di situ di bawah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Dari ketiga perkara yang ditawarkan oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib ini, satu pun tidak ada yang diterima oleh Ubaidullah bin Ziyad. Satu pun tidak ada yang diterima oleh dia. Apa yang dia lakukan? Akhirnya Husain pun terbunuh di tangan Ubaidullah bin Ziyad. Terbunuh di hadapan anak-anaknya dan istrinya. Ya. Bahkan anak-anaknya juga ada yang dibunuh. Namun istri-istri Husain radhiyallahu anhuma meminta agar ada satu anak yang dibiarkan hidup sebagai mahram mereka, anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini pun ya dibiarkan hidup menjadi mahramnya para wanita istrinya Husain, yaitu Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali, anaknya Husain yang dibiarkan hidup namanya Ali. Kemudian setelah terbunuhnya Husain ya, tidak sampai di situ kejahatan Ubaidullah bin Ziyad. Setelah beliau meninggal dipotong kepalanya. Kemudian hidungnya dimasuki ranting. Itu ranting pohon dimasukkan ke hidungnya, kemudian diangkat kepalanya, dimain-mainkan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Adapun Yazid bin Muawiyah sebenarnya tidak menginginkan terbunuhnya Husain. Maka tatkala istri-istri Husain dibawa menghadap ke Yazid bin Muawiyah, Yazid pun memuliakan mereka, memuliakannya. Dan sampai akhirnya Ali bin Husain dibiarkan hidup sampai dewasa. Itulah kekejaman Ubaidullah bin Ziyad. Siapa yang menyebabkan meninggalnya Husain berarti tidak lain adalah kaum Syiah yang berkhianat. Sebenarnya Husain sudah merasa hidupnya tenang di Makkah. Nah, dihormati di Makkah, namun orang-orang Syiah Rafidah membujuki, merayu, menulis surat yang membohongi. Akhirnya Husain pun ya memenuhi undangan mereka. Dan takdir telah mendahului. Naam, catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah menunjukkan hal itu. Naam. Inilah pengkhianatan orang-orang Syiah. Idda pengakuan bahwasanya mereka mencintai Ahlul Bait itu hanyalah sekedar kedok saja. Sekedar topeng supaya tidak diketahui makar-makar busuk mereka. Inilah orang Syiah, orang Rafidah yang tidak punya ampun. Jadi mensikapi mereka tidak boleh dengan husnudzon. Tidak. Al-aslu fihim su'udzon. Menyikapi mereka, hukum asalnya adalah kita berprasangka buruk kepada mereka. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah. Salah satu disebutkan oleh Syekhul Islam, hamaqatu Syiah, kebodohan atau ketololan orang-orang Syiah. Mereka meyakini bahwasanya imam yang mereka sedang tunggu-tunggu ini sedang menghilang dan masuk ke sebuah terowongan. Ya, seperti tadi saya sebutkan Muhammad Ibn al-Hanafiyah yang mereka yakini lagi masuk ke dalam terowongan. Sirdab namanya ya. Nah, kemudian mereka, orang-orang Syiah, mempersiapkan tunggangan kuda yang cepat, yang larinya cepat, dipilih kuda pilihan ya, diletakkan di pintu terowongan tersebut. Mereka yakini bahwasanya nanti kalau imam mereka keluar, sudah dipersiapkan tunggangan ini. Ya. Diceritakan dalam kitab ini, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, ini adalah termasuk hamakohnya orang-orang Syiah, ketololan mereka. Ditunggu bertahun-tahun, ya, tidak keluar ya imam mereka, sampai kudanya mati. Mereka ganti kuda yang lain. Ditunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak keluar, sampai kudanya mati, diganti kuda yang lain. Sampai seterusnya seperti itu mereka yakini. Mereka berkeyakinan bahwasanya jihad itu tidak benar, tidak dibenarkan kecuali bersama imam, imam mereka. Sholat Jumat tidak sah kecuali bersama imam mereka. Haji juga tidak sah kecuali bersama imam mereka. Semuanya tidak sah ya kecuali dengan imam mereka. Sholat jamaah pun juga tidak sah. Jadi mereka itu enggak mau sholat sama kita, orang-orang Syiah, orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan mereka itu sengaja meninggalkan sholat, ya. Meninggalkan sholat bertahun-tahun. Kemudian ada satu tahun yang mereka sebut itu sholat raghaib. Di bulan tertentu mereka mengkodok. Jadi sholat yang setahun itu dia tinggalkan, dikodok dalam beberapa rakaat. Cukup bagi mereka. Ya, ini termasuk ya, keanehan dan kelucuan dari mereka. Ada namanya hari raya yang mereka namakan Idul Ghadir di Yaman. Idul Ghadir. Itu mengagungkan Ali karena menurut mereka di Ghadir, Ghadir ini adalah nama tempat antara Mekah dan Madinah yang dimana Rasulullah SAW berwasiat, ya, beliau bersabda bahwasanya Ali adalah waliku, barang siapa yang aku ini menjadi walinya maka adalah Ali menjadi wali dia. Allah memusuhi orang yang memusuhi Ali. Namun kemudian orang-orang Syiah menambah hadis-hadis palsu di hari kejadian ini, Idul Ghadir. Mereka menambah bahwasanya Rasulullah mewasiatkan agar manusia membaiat Ali setelah meninggalnya beliau Rasulullah SAW. Kemudian mereka jadikan itu hari raya namanya Idul Ghadir. Apa yang mereka lakukan di Idul Ghadir? Mereka mendatangkan kambing. Kambing itu disiksa, dipukul, dicabuti bulunya. Mereka yakini kambing ini adalah Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin. Ya na'udzubillah. Dan juga di hari raya itu mereka berlomba menembak batu besar. Mereka yakini batu besar itu adalah Muawiyah. Setiap menembak dia mengatakan la'natullah alaikum. Semoga Allah melaknat kamu. Jadi orang-orang Syiah Rafidhah seperti ini keyakinan mereka. Membenci para sahabat dengan kebencian yang sangat, bahkan dipraktekkan, ya. Diibaratkan seekor kambing itu adalah Aisyah. Sebuah batu yang besar ditembak sampai hancur, ya. Diyakini itu adalah Muawiyah. Kesesatan yang lain yang sudah jelas saja yaitu mereka beristighatsah kepada para imam. Ya. Istighatsah ini artinya meminta pertolongan kepada Allah di saat waktu yang sangat menggentingkan, istighatsah. Seperti Rasulullah SAW istighatsah di perang Badr. Adapun mereka tidak, mereka bertentangan dengan ini. Istighatsah kepada para imam. Jadi perbedaan dalam masalah akidah, yang namanya Sunni kalau beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Syiah beristighatsah kepada para imam. Berarti orang-orang yang mereka beristighatsah kepada para imam, kepada para wali, ya, meskipun mereka itu tidak mengaku Syiah, tapi ada kemiripan dengan orang-orang Syiah tasabbuh. Jadi membenci Syiah, barok terhadap Syiah, ini jangan sekedar barok karena nama, ya, atau karena perkumpulan mereka, orang-orang Syiah. Namun barok itu disertai dengan ilmu. Sehingga jangan sampai kita barok terhadap suatu perkara, tetapi kita terjerumus dalam perkara tersebut. Ya, banyak kalangan kaum muslimin yang mereka membenci orang-orang Syiah. Tapi ada kesamaan mereka dengan Syiah. Seperti dalam masalah istighatsah. Ya, dan juga dalam masalah ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Pemahaman Syiah tentang ziarah kubur, ya, disebutkan dalam kitab mereka. Dan ini dinukil penulis kitab Usul Madzhab Syiah. Mereka mengatakan, inna ziyarata qabril Husain ta'dilu 20 hajjah. Sesungguhnya berziarah ke kuburannya Husain itu sebanding dengan 20 kali berhaji. Ya, ziarah kubur. Ziarah kubur, yang kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan ziarah kubur ya, dan melakukan kesyirikan di situ. Ini berarti ada jenis tasabbuh dengan mereka, orang-orang Syiah. Jadi usahakan jika kita Sunni, Sunni dalam segala bidang ya. Allah mengatakan udkhul ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam ya secara sempurna. Sekarang banyak memang kaum muslimin yang membenci Syiah, namun ternyata ada kemiripan dengan orang-orang Syiah yang terlalu hulu ya dalam masalah wali-wali atau imam. Orang Syiah juga demikian. Mereka mengatakan ziarah kubur Husain sebanding dengan 20 kali lipat haji. Wa afdalu min 20 umrah wa hajjah. Dan juga lebih afdal daripada 20 kali umrah beserta hajinya. Ini orang-orang Syiah. Dan mereka pun dalam melariskan keyakinan ini, menyebarkan keyakinan ini berdalil dengan hadis palsu. Saya sebutkan hadisnya. Ya, dia berdalil kana al-Husain alaihi salam dzata yaumin fi hijrin nabi. Ini hadis palsu yang mereka sebarkan. Mereka mengatakan dulu Husain di samping Rasulullah SAW, di pangkuan Rasulullah SAW pada suatu hari. Wa huwa yula'ibuhu wa yudhahikuhu. Rasulullah mengajak bermain Husain dan menggodanya hingga Husain tertawa. Wa inna Aisyata qalat, kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah, ma ashadda ijabaka li hadha as-sabi. Wahai Rasulullah, betapa besarnya engkau mengagumkan anak ini. Engkau sangat kagum dengan anak ini. Faqala laha wa kaifa la uhibbuhu wa ajabu bih. Kemudian Nabi menjawab, bagaimana saya tidak mencintainya dan saya tidak kagum terhadap anak ini. Wa huwa thamaratu fuadi, dia adalah buah hatiku. Wa qurratu aini, dia adalah penyejuk hatiku. Ama inna ummati sataqtuluh, ketahuilah bahwasanya umatku akan membunuhnya. Faman zarahu ba'da wafatihi kataba Allahu hajjatan min haji. Barang siapa yang menziarahi kuburnya setelah wafatnya, maka Allah akan mencatat baginya satu kali haji di antara haji-haji yang telah aku lakukan. Ya, padahal Rasulullah berapa kali haji? Satu kali hajatil wada. Dalam hajatul wada Rasulullah hanya sekali melakukan haji, dan itu haji yang terakhir. Di tahun-tahun sebelumnya Rasulullah terhalangi tidak bisa melakukan haji karena Makkah masih berada di tangan Quraisy. Tapi mereka mengatakan ya, seakan-akan pahalanya seperti satu kali haji dari haji-haji yang pernah saya lakukan. Qalat ya Rasulullah, hajjatun min hujajik, satu kali haji dari haji engkau. Qala na'am wa hajjatain. Rasulullah menjawab, iya bahkan dua kali haji dari haji yang telah aku lakukan. Qalat hajjatain, Aisyah heran, dua kali haji. Qala na'am wa arba'an. Rasulullah mengatakan, katanya, iya bahkan empat kali. Falam tazal tasjadu wa huwa yazid. Dalam hadis palsu ini disebutkan Aisyah terus bertanya, maka Rasulullah pun menambah, iya, menambah lagi. Lima kali hajiku, enam kali hajiku. Hatta balagha sab'ina hajjatan min hujaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi a'mariha. Sampai bilangannya itu 70 kali haji dari haji-haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur sama dengan 70 haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hadis yang maudhu', hadis yang palsu mereka riwayatkan dalam rangka untuk menyebarkan bid'ah mereka. Dan banyak lagi kepalsuan-kepalsuan yang mereka atasnamakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menyelisih ijma', yang mana ijma' telah mengatakan sesuai dengan hadis yang sahih, man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama diriku, maka adalah dia menempatkan posisinya di neraka. Hadis mutawatir. Dan ijma'nya para ulama bahwasanya haram berbuat dusta atas nama Rasulullah SAW. Namun mereka sebaliknya, ya, menyelisih ijma'. Dan ini sudah ya watak mereka menyelisih ijma'. Dalam masalah fikih pun juga banyak, ya, sehingga ditulis termasuk ciri-ciri, ya, ahlu sunnah disyariatkan mengusap, ya, telapak kaki yang bersepatu memakai khuf satu hari satu malam waktunya bagi orang-orang yang mukim yang tidak safar. Adapun orang-orang yang safar dan yang safar melakukan bepergian, maka waktu mengusapnya itu sampai 3 hari 3 malam. Orang-orang Syiah menyelisihi ini. Sehingga ditulis dalam kitab Manhaj, kitab akidah, bahwasanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah disunahkannya mashu alal khufain, mengusap ya sepatu. Sepatu yang tinggi ya, tingginya melebihi mata kaki, dari bawah melebihi mata kaki, boleh untuk mengusapnya. Orang-orang Syiah juga ya, kalau kita pergi haji, kita bisa melihat ciri mereka. Ibadah mereka di negeri haram, di Mekah, mereka berkumpul. Ada seorang satu yang memandu mereka, ya, tapi anehnya ibadah yang mereka lakukan itu seperti nyanyian di gereja. Dikasih aba-aba kayak gini-gini. Nah, ini orang-orang Syiah. Dari Iran biasanya mereka. Atau dari Irak. Keanehan mereka juga, mereka memahami bahwasanya seorang muhrim itu tidak boleh bernaung di satu atap. Ya. Padahal kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak diperbolehkan itu kalau dia memakai tutup kepala. Seperti kopiah ini, gak boleh. Atau imamah. Adapun atap yang tidak bersentuhan dengan kepala langsung itu boleh. Tapi mereka menyelisihi dan sengaja menyelisihi. Rombongan haji mereka, ya, rombongan haji mereka dari Iran, mereka naik kendaraan, ya, bis, jalan darat. Yang atap-atap bis mereka itu dipotongi. Jadi lucu. Bis yang besar itu gak ada atapnya. Mobil-mobil bagus, mobil sedan, atau ya mobil-mobil sekarang ini mungkin ya. Itu semua enggak ada atapnya. Ya. Dan mereka mampu menciptakan mobil seperti itu. Orang-orang Syiah, orang-orang kaya, jadi mereka mampu memesan mobil-mobil yang seperti itu. Jadi bukan bekas digergaji, memang dari pabriknya dibikin apa? Bis yang tidak ada atapnya. Mobil-mobil sedan yang tidak ada atapnya. Kalau kita lihat ya lucu ya, bis panjang sekali enggak ada atapnya. Kalau kita dalam keadaan panas boleh berteduh di dalam kemah atau memakai payung ketika wukuf di Arafah. Mereka mengharamkan itu. Dari satu sisi mereka tasyaddud, berlebih-lebihan. Ya, dari sisi yang lain mereka ya melampaui batas ya. Melampaui batas dalam masalah mut'ah ya. Zina yang mereka jadikan apa? Itu adalah agama. Na'udzubillah. Mereka pun sebenarnya kenapa harus melakukan haji? Mereka meyakini bahwasanya haji tidak sah kecuali bersama imam mereka. Tapi mereka juga melakukan haji. Bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Ya. Sekalian tidak usah haji. Mereka meyakini ziarah atau sholat di kuburan Husain sama dengan haji berpuluh-puluh kali. Kenapa harus haji ke Mekah? Karena mereka ingin ya menyebarkan akidah mereka. Dan mereka melakukan itu karena taqiyah. Ya, taqiyah. Banyak ya kesesatan mereka dan keanehan mereka. Saya ringkaskan di sini dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Bahwasanya hadis-hadis yang marfu, yang disandarkan kepada Nabi, yang menyebutkan lafaz rafidah, itu adalah hadis-hadis palsu. Ya. Kalau hadis ada yang mengatakan menamakan ya secara marfu, secara lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah rafidah, mereka adalah rafidah, hadisnya adalah hadis yang palsu. Kemudian Usul madhab Syiah, prinsip-prinsip dasar agama Syiah berrafidah at-tauhid yang pertama. Apa yang mereka masukkan tauhid, apa yang mereka maukan dengan tauhid, wa huwa nafyu sifat. Tauhid yang mereka maksudkan adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, Allah mempunyai sifat rahmah, kasih sayang, menyayangi. Allah punya sifat mahabbah, mencintai. Dan sifat-sifat lain yang banyak. Izzah, sifat ilm, Allah mengetahui. Namun mereka tidak. Mereka menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan Allah itu tidak boleh disifati dengan satu sifat apapun. Yang kedua, al-adl. Adil. Dalam bahasa kita adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Menurut mereka, bahwa annallaha la yastati'u an yuqaddira kulla syai'in. Adil menurut mereka, Allah tidak mampu mentakdirkan segala sesuatu. Adil dalam istilah mereka, Allah tidak mampu untuk mentakdirkan segala sesuatu. Ini seperti madhabnya Qadariyah, yang manusia itu lepas dari takdir Allah SWT. Manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Apa yang dilakukan manusia itu bukan takdir dari Allah SWT. Mereka meyakini seperti itu. Ya, padahal Ibnu Umar mengatakan mereka tidak akan beriman, dan mereka jika menginfakan sebesar gunung Uhud emas, berupa emas, tidak akan diterima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir khairihi wa syarihi, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wan nubuwah wal imamah. Mereka prinsip yang berikutnya, nubuwah dan imamah. Kenabian dan keimamahan, yaitu kepemimpinan, yang mereka yakini bahwasanya kepemimpinan itu yang pertama kali adalah mutlak miliknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian keturunannya Ali bin Abi Thalib dari sisi Husain. Kemudian mereka meyakini bahwasanya wajibnya taat itu kepada para imam. Wajibnya taat itu hanya kepada para imam. Padahal dalam Islam disebutkan oleh Syekhul Islam, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam tajib qa'atuhu 'ala an-nas li kaunihi imaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak wajib ditaati, maksudnya wajib ditaati itu bukan karena beliau sebagai imam. Saya ulang, Ahlul Sunnah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditaati bukan alasannya dia itu sebagai imam. Bali kaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah itu ditaati karena beliau adalah utusan Allah sehingga maksum. Wa hadza al makna tsabitun lahu hayyan wa mayyitan. Sehingga makna ini, makna ketaatan kepada Nabi dengan alasan karena beliau adalah seorang rasul, itu tetap wajib setelah wafatnya beliau. Di saat hidup maupun mati tetap wajib. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Sepeninggal Nabi SAW, tidak ada yang ditaati. Kecuali imam-imam mereka. Kalau ditanya mana imamnya? Belum hadir. Belum ada, belum datang. Menunggu terus. Jadi mereka melakukan sekian banyak kekafiran. Meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah, meninggalkan Jumat, meninggalkan haji dengan alasan karena tidak ada imam, tidak mau berjihad. Ini orang-orang Syiah yang sampai seperti ini kesesatannya. Kemudian mengenai Ahlul Bait atau kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka banyak mengaku keturunannya Nabi, dan ini membuat keheranan para ulama. Banyak sekali yang mengaku keturunannya Nabi. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan mengajak bicara orang-orang ya Quraisy di saat itu, beliau mengatakan, fa innakum taqilun wan nasu yakthurun. Engkau ini akan menyedikit, ya, sedangkan manusia yang lain akan menjadi banyak. Sampai Syekh Mukbil juga beliau mengatakan, bukannya saya kata Syekh Mukbil mencela mereka dari sisi nasab, tapi membuat ragu. Sebanyak itukah ahlul bait atau sebanyak itukah ya orang-orang yang mengaku keturunannya Nabi? Sehingga marilah kita mengetahui siapakah yang dimaksud dengan kerabat Nabi. Ya, karena sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mencintai Rasulullah dan mencintai kerabatnya, mendoakan kebaikan kepada mereka ahlul bait yang beriman. Ya. Di dalam Fathul Bari juz 8 halaman 674 ya, dijelaskan tentang bab manakib qarabatin Nabi, keutamaan kerabat Rasulullah SAW. Ya. Qarabatun Nabi SAW yuridu bidzalika man nusiba ila jaddihil aqrab. Yang dimaksud dengan kerabat Nabi adalah yang bernasabkan, yang nasabnya itu sampai ke kakek terdekat. Wahuwa Abdul Muttalib. Yaitu Abdul Muttalib. Nah. Mimman sahiban Nabi, dari orang-orang yang menjadi sahabat Nabi SAW. Minhum diantara mereka. Au man ro'ahu min zakarin au unta. Atau orang yang melihat Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Maka mereka disebutkan aliyun wa auladuhu. Ali dan keturunannya. Ali dan keturunannya. Wal Hasan wal Husain wal Muhsin wa Ummu Kulthum min Fatimah. Kemudian Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulthum anaknya Fatimah. Ya, Hasan tentunya anaknya Ali, namun disebutkan sendiri ya, karena Hasan juga anaknya Fatimah, sehingga disebutkan khusus. Adapun anak-anaknya Ali yang bukan dari Fatimah, putri Nabi, yang mereka juga termasuk kerabatnya Nabi, qarabah. Nah. Seperti siapa tadi? Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau adalah anaknya Ali, tapi bukan dari Fatimah. Muhammad bin Ali yang disebut dengan Muhammad ibnul Hanafiyah, ibunya dia adalah dari Bani Hanifah. Bani Hanifah ini adalah sukunya Musailamah Al-Kadzab, yang tatkala pada peristiwa riddah orang-orang murtad ya, Abu Bakar memerangi mereka dan juga memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dari Bani Hanifah ini kemudian tertawanlah mereka ya, sebagian mereka menjadi budak, dan ya, Ali bin Abi Thalib mendapatkan satu wanita dari kalangan Bani Hanifah. Lahirlah putra Muhammad ibnul Hanafiyah, sehingga nasabnya dinasabkan kepada Bani Hanifah, Muhammad ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali sebenarnya, namun karena ibunya dari Bani Hanifah dinasabkan kepada suku Bani Hanifah. Ya, mereka-mereka adalah juga termasuk kerabat Nabi karena anaknya Ali, walaupun bukan dari Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Ja'far wa auladuhu, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali. Beliau meninggal di perang Mu'tah, ya, perang melawan orang Rum, ya, perang Mu'tah. Kaum muslimin jumlahnya 3.000 orang melawan 200.000 pasukan. Pemimpinnya pertama kaum muslimin adalah Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far meninggal, Rasulullah berwasiat supaya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Setelah Abdullah bin Rawahah meninggal, supaya dipegang ya oleh satu lagi saya lupa. Kemudian setelah tiga orang yang dipilih menjadi pemimpin meninggal semuanya, kepemimpinan beralih kepada tangannya Khalid bin Walid. Jadi pasukan 3.000 tadi akhirnya berhasil memenangkan 200.000 pasukan Rom. Yang pertama kali meninggal dari panglima-panglima itu adalah Ja'far. Ja'far adalah kerabat Nabi, Ja'far bin Abi Thalib. Wa auladuhu. Kemudian Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Ali. Aqil bin Abi Thalib. Wa waladuhu, dan anaknya dia Muslim bin Aqil. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa auladuhu. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di perang Uhud. Beliau meninggal di perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy, budak dari orang-orang Quraisy, yang akhirnya Wahsy menyesal dan masuk Islam. Wal Abbas bin Abdul Muttalib wa auladuhu. Abbas bin Abdul Muttalib dan anak-anaknya dia. Wa Mu'aqib bin Abi Lahab. Mu'attib ya, Mu'attib bin Abi Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah SAW ya. Tentunya Abu Lahab bukan Ahlul Bait karena kafir ya. Karena kafir. Allah mengatakan tabat jada Abi Lahabi wa tab. Ya. Anak-anak dia yang masuk Islam kemudian ya, termasuk yang kita doakan yaitu Mu'attib bin Abi Lahab. Wal Abbas bin Utbah bin Abi Lahab, ya, cucunya Abu Lahab, Abbas bin Utbah bin Abi Lahab. Abdullah bin Zubair bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Zubair bin Abdul Muttalib. Wa ukhtuhu Duba'ah, saudara perempuannya yang bernama Duba'ah. Wa Abu Sufyan ibnul Harith. Abu Sufyan ibnul Harith ibnu Abdul Muttalib. Wa ibnuhu, dan anaknya yang bernama Ja'far. Abu Sufyan ibnul Harith adalah orang yang menyertai Rasulullah SAW ya, di perang Hunain tatkala para sahabat Nabi lari ya, karena kekuatan kaum musyrikin Hawazin ya, sempat ya, memenangkan peperangan sebentar walaupun kemudian Rasulullah ditinggal lari oleh para sahabatnya kecuali beberapa orang dari kerabatnya, di antaranya yaitu Abu Sufyan ibnul Harith. Wa Naufal ibnul Harith bin Abdul Muttalib, ya, berarti saudaranya Abu Sufyan, Naufal ibnul Harith. Wa abnahu al-Mughirah wal Harith, anaknya Naufal yaitu Mughirah dan Harith. Wa Umaymah wa Arwa wa Atikah wa Sufiyah banat Abdul Muttalib. Umaymah, Arwa, Atikah, Sofiyah, semuanya adalah putri-putrinya Abdul Muttalib. Ini kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa bahwasanya para sahabat, Allah SWT telah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Ya, dan para pendahulu, orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah ya, kemenangan yang sangat besar. Termasuk mencintai sahabat dan juga Ahlul Bait, ini merupakan ya, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mencintai berarti mendoakan, mengagungkan mereka, memuji mereka. Tidaklah disebut mereka kecuali kita berdoa radhiyallahu anhu. Amat besar jasa mereka kepada kita. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, karena amat besarnya jasa mereka, beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Ma adraka muddahum au nasifahu. Demi Allah, ya Rasulullah mengatakan, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Demi Allah, jika kalian berinfak dengan infak ya sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan mencapai infak yang telah diinfakkan oleh para sahabat, walaupun satu mud ya, dua telapak tangan yang digabungkan ini menjadi mud, wala nasifah, tidak pula setengahnya ya. Ini para sahabat keutamanya sangat besar. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Nah, ini para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang menjaga Islam, menjadi perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka tidak ada, maka Islam tidak akan terjaga. Mereka yang menukilkan hadis-hadis, yang menjaga Al-Qur'an dan menjaga syariat. Namun oleh orang-orang Syiah ya, mereka dicegal, dihancurkan kehormatannya. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya Muawiyah ini adalah dir'us sahabah. Muawiyah ini adalah bentengnya para sahabat. Muawiyah. Jika Muawiyah sudah dicela, maka nanti sahabat-sahabat yang lain pun akan tercela, akan dicela oleh mereka. Oleh karena itu mereka yang pertama kali ya, mereka mengutak-atik ya nama baik Muawiyah. Bahkan sebagian kaum muslimin yang awam terpengaruh oleh mereka. Dalam buku sejarah Islam ya, dalam agama di SMA dulu, bahwasanya diceritakan Utsman bin Affan. Bahkan Utsman malah ya, Utsman bin Affan melakukan nepotisme dalam pemerintahannya, mengangkat karib kerabat family menjadi pemimpin. Ya sebelum apalagi Muawiyah, di antara kaum muslimin ya ada yang berpandangan seperti itu, mengutamakan ya karib kerabatnya. Semuanya itu tidak boleh. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memuji mereka, mendoakan mereka. Apa kewajiban seorang yang beriman? Yaitu seperti apa yang telah Allah sebutkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah itu, yaitu setelah generasi awal para sahabat yang masuk Islam kemudian, mereka mengatakan, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu masuk Islam. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil. Ghil ini hasad, dengki kepada mereka. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha lembut dan maha menyayangi. Nah, sehingga saya ingatkan ya, dalam kajian ini yang terakhir sebagai penutup ya, jangan lupa kita untuk selalu berterima kasih kepada mereka para sahabat. Ya, yang mereka sangat besar jasanya kepada kita. Telah saya sebutkan riwayat tadi bahwasanya Rasulullah SAW beliau sampai bersabda, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika engkau membinasakan, mentakdirkan mereka semua wafat ya, golongan yang kecil ini di perang Badar, maka niscaya engkau tidak akan disembah sama sekali di muka bumi. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Silakan. Ya. Ya, pertanyaan dari seorang akhi. Mengapa sebagian sebagian para sahabat, dan itu sebagian kecil tidak membaiat, tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Nah, dan bagaimana ya tentunya hukumnya gitu ya. Ya. Nah, ya mereka sebagian sahabat ini adalah orang-orang yang berilmu, para ulama tentunya yang berijtihad. Ya. Mereka berijtihad. Mereka punya ijtihad. Ya. Jika ijtihadnya itu benar mendapatkan dua pahala, apabila ijtihadnya salah mendapatkan satu pahala. Di antaranya yaitu ijtihad Husain dan Abdullah bin Zubair. Mereka berijtihad dan tentunya ijtihad ini ya, namun kita katakan saja salah, tidak tepat. Karena kenapa? Sahabat yang lain seperti Abdullah bin Umar, yang beliau termasuk sahabat yang lebih lama masuk Islam, mendapati beberapa peperangan awal di Islam. Abdullah bin Umar itu di perang Khandaq tahun ke-5 beliau sudah ikut. Beliau termasuk orang yang taat sekali kepada pemerintah, walaupun pemerintahnya adalah ya dari Yazid dan setelahnya. Jadi sebagian ulama berijtihad atau sebagian dari sahabat berijtihad ya karena kezaliman Yazid bin Muawiyah, ketidakadilannya, dan dipandang ya tidak berhak untuk menjadi pemimpin, yang menyebabkan mereka kemudian untuk tidak membaiat. Yang jelas hukumnya ya mungkin dikatakan salah ya, karena tidak membaiat, dan dengan sebab tidak membaiat itu terjadi peperangan di antara kaum muslimin sampai berlanjut ya. Abdullah bin Zubair akhirnya beliau pun juga meninggal ya, meninggal Abdullah bin Zubair. Selama 8 tahun Abdullah bin Zubair memimpin kota Makkah semenjak ditinggalkan oleh Husain bin Ali. Jadi kota Makkah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, dan 8 tahun Abdullah bin Zubair mengurusi kota Makkah. Pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Syam guncang ya, sehingga Abdullah bin Zubair mempunyai kekuatan untuk ya mengatur kepemimpinannya. Namun tatkala masa pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan dengan panglimanya Hajjaj bin Yusuf, ya akhirnya Abdullah bin Zubair pun juga terbunuh di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Dan setelah itu para ulama sepakat. Nah, dari peristiwa-peristiwa peperangan di antara kaum muslimin, para ulama sepakat untuk tidak boleh khuruj kepada pemerintah. Ya, khuruj, ya keluar dari pemerintah. Kalau mereka menyuruh membaiat, wajib taat. Karena kejadian-kejadian setelah itu. Ya. Sepakat sudah tidak ada lagi dari kalangan Ahlussunnah yang menyelisihinya. Kejadian yang telah lewat, yaitu adalah para sahabat. Nah, tentunya kita menahan ya lisan kita untuk berbicara yang tidak layak dan tidak baik kepada para sahabat yang sebagian mereka beristihad itu. Nah, seperti Muawiyah radhiyallahu anhu, kisahnya dengan Ali. Ya, istihadnya Muawiyah. Nah, kemudian sampai terjadi peperangan dengan Ali bin Abi Thalib. Tentunya dalam hal ini yang benar adanya adalah Ali bersama para sahabat yang bersama beliau. Namun Muawiyah beristihad. Ya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Jadi memang tidak dibenarkan jika seseorang itu tidak membaiat ya suatu pemerintah yang sudah sebelumnya raja tersebut berwasiat untuk membaiat ya setelahnya, orang setelahnya. Pembahasan yang lebih lanjut ya untuk memperdalam pengetahuan antum sekalian dalam masalah ini, sudah ada pembahasan tentang Syiah sebenarnya dalam majalah Asy-Syariah, di situ dijual. Jadi untuk memantapkan lagi apa yang sudah didengar, silahkan dibaca di majalah tersebut ya. Mungkin sampai sini saja kita tutup majelisnya ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.